dengan suatu kejadian, maka yang keluar dari mulutnya adalah bismillah. Di tengah-tengah umat yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menyembah Fir'aun, penguasa di zaman itu, dia berani mengucapkan bismillah. Maka terkejutlah putri dari Fir'aun. Bismillah? Engkau menyebutkan nama Allah? Kenapa tidak nama bapakku? Bismi Fir'aun. Maka sang Masyitah bukanlah wanita yang gampang kaget. Tapi dia tetap berpegang teguh kepada agamanya. Tetap berpegang teguh kepada keyakinannya. Dia mengatakan, la, tidak. Tapi bismillah. Bukankah Tuhanmu adalah bapakku? Kata sang putri. Bukan. Tapi Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku adalah Tuhan bapakmu dan Tuhanmu juga. Tuhan alam semesta. Dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sang putri dari Fir'aun melaporkan kejadian ini kepada bapaknya. Maka dipanggillah sang Masyitah, sang tukang sisir yang hina di hadapan manusia tapi mulia di hadapan Rabb-nya. Hei Masyitah, wahai tukang sisir, siapakah Rabb-mu? Siapakah Tuhanmu? Maka dengan tegar dia mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Tuhanku adalah Allah. Tuhanku adalah Tuhanmu. Tuhanku adalah Tuhan semua makhluk di alam dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun pun marah dengan semarah-marahnya. Dan dia berusaha memaksa sang Masyitah, sang penyisir, sang tukang sisir rambut. Suatu pekerjaan yang mungkin sangat hina di hadapan manusia, tukang sisir. Dia marah dan berusaha memaksa sang tukang sisir untuk keluar dari agamanya, untuk kembali kepada kekafiran. Akan tetapi sang Masyitah tetap tegar di atas agamanya. Maka orang kafir, akfarun nas, orang yang paling kafir di muka bumi ini, Fir'aun, yang mengaku bahwasanya dirinya adalah Rabb yang paling tinggi, berusaha dengan segala caranya, berusaha dengan segala macam cara untuk mengeluarkan sang Masyitah dari agama Tauhid. Dipanggillah orang-orang tersayang di sisinya, anak-anak yang siang dan malam dipeliharanya. Susah dia tanggung, sedih dia rasakan, capek dia rasakan. Dipanggil 5 orang anaknya yang senantiasa mengisi hari-harinya dengan kegembiraan dan tawa ceria, yang menghibur hatinya tatkala capek dari bekerja, yang menggantikan suaminya ketika suaminya meninggal mati dirinya. Maka Fir'aun kembali menawarkan kepada sang Masyitah, kembali kepada kekafiran, ataukah anakmu yang akan satu persatu aku bunuh? Disiapkan sebuah kuali, sebuah bejana yang sangat besar, berisi dengan air yang mendidih atau minyak yang mendidih, dan diancam sang Masyitah, kembali kepada kekafiran, ataukah anakmu yang 5 orang ini akan masukkan satu persatu ke dalamnya. Para muslimah, para ummahat, para ibu-ibu, antunna bayangkan, kalian bayangkan, anak yang kalian lahirkan, anak yang kalian susui siang dan malam, anak yang menghibur kalian tatkala suami tidak ada di rumah, anak yang sedang lucu-lucunya, anak yang sudah bisa mengucapkan Allah, Allah, anak yang mengucapkan ummi, abi, tatkala itu dihadapkan dalam suatu bahaya yang besar, maka ditariklah seorang anak di antara mereka dan berusaha meronta-ronta sebagaimana rontaan anak kecil apabila ditarik oleh seorang yang dewasa tidak mampu apa-apa. Kemudian dimasukkan ke dalam bejana yang menyala-nyala. Sang ibu hanya terpaku dan menangis, tidak bisa menolak apapun. Maka kata Fir'aun, ukfuri, kafir kamu dari agama kamu. Sang Masyitah pun tetap tegar dalam agamanya. Maka ditariklah orang yang kedua, anak yang kedua ditarik dan meronta-ronta dimasukkan ke dalam bejana. Ukfuri, kafir kamu, kalau tidak anakmu habis. Maka sang Masyitah pun tetap tegar di atas agamanya. Tidak. Anak yang ketiga, anak yang keempat, dan anak yang kelima semuanya habis. Lihatlah lima orang anak yang dia korbankan waktunya untuk mendidik mereka sampai besar, yang telah ditinggal mati oleh suaminya, yang dia habiskan siang dan malam untuk membimbing mereka, menghibur mereka dan mereka menghibur dirinya. Sekarang hilanglah semuanya. Kalaulah bukan muslimah, mukminah ini adalah wanita yang sabar dan yakin, tidaklah mungkin dia akan rela melepaskan kepergian anaknya. Lihatkah kalian seorang ummahat, ketika seorang anak terjerembab ke dalam parit, seorang anak jatuh dalam bermain, bagaimana sedihnya dia. Seorang anak ingin naik ke tempat yang tinggi, bagaimana khawatirnya dia. Karena dia tidak punya keyakinan, tidak punya tujuan. Akan tapi muslimah ini, Masyitah binti Fir'aun ini tadi, memiliki keyakinan dan kesabaran. Bisabri wal yakin tunalus siyadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengan kesabaran dan yakinlah akan didapatkan kepemimpinan, akan didapatkan kesuksesan. Wanita ini adalah wanita yang yakin, wanita yang tidak ragu-ragu sedikit pun. Karena apabila ada keraguan, maka dia akan berpaling. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan kekuasaannya. Ketika sang anak kelima akan diceburkan ke dalam api yang menyala, bejana yang mendidih, maka sang ibu dengan berat hati seakan-akan dia ingin menyelamatkan anak itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga sang ibu dengan memberikan kekuasaan dan sang anak bisa bicara. Ya ibu, innaki alal haq. Ya ummah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Janganlah ragu-ragu, lepaskan diriku, biarkan diriku dipanaskan dalam air yang mendidih. Tapi engkau atas hak, engkau di atas kebenaran, jangan ragu-ragu. Maka dia tetap tegar, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah tentang anak yang berbicara di kalangan Bani Israel banyak. Sana sebutkan tiga anak yang berbicara di kalangan Bani Israel, dan semuanya menggambarkan kekuasaan Allah dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan, memberi taufik kepada sang ibu dari bicaranya anak itu tadi. Kita lanjutkan. Ini adalah penggenggam bara api yang pertama. Sampai dia pun dimasukkan ke dalam bejana dan dia meninggal dunia. Dan didapatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mi'rajkan, dinaikkan ke atas mi'raj, langit yang ketujuh, maka dia dapatkan bau yang wangi. Ketika bertanya kepada malaikat Jibril, bau apakah ini? Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, ini adalah bau Masyitah binti Fir'aun. Masyitah binti Fir'aun, baunya Masyitah binti Fir'aun yang berpegang teguh kepada agamanya, yang yakin dan tidak bergeser sedikit pun dari keyakinannya. Inilah orang wanita, seorang muslimah yang pandangannya jauh ke depan. Manakah kita? Manakah kita? Di manakah kita kedudukan kita dari Masyitah binti Fir'aun? Masyitah, tukang sisir rambut anak perempuan Fir'aun. Hanya dicoba sedikit saja sudah lepas kerudung dari atas kepala. Hanya dicoba sedikit saja sudah lepas jenggot-jenggot dari janggu kita, dagu kita. Hanya dicoba sedikit kita sudah turun celana-celana di bawah mata kaki. Dicoba sedikit saja lepas kita dari sholat berjamaah. Dicoba sedikit saja hijab di tubuh kita sudah lepas. Karena kita tidak punya keyakinan, tidak punya kesabaran sebagaimana kesabarannya Masyitah binti Fir'aun. Kisah yang pertama dan ciri wanita yang pertama. Adapun kisah yang kedua adalah Khonsa, yang tidak disebutkan atau mungkin disebutkan dalam buku ini. Khonsa, ibu dari empat syuhada, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Khonsa adalah seorang sahabiyah yang mendidik anaknya menjadi seorang mujahid.

tidak akan menyia-nyiakan. Inilah kisah dari Julaibin, seorang penggenggam bara api, seorang wanita yang betul-betul taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kisah-kisah yang semacam ini. Kan tapi mungkin karena waktu sudah pas. Ya, karena waktu mungkin kita potong sampai di sini. Jadi baru ada dua ciri dari muslimah penggenggam bara api, yaitu beriman kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan ciri-ciri dari muslimah penggenggam bara api yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.